Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembali kepada rahimin rahimakumullah. Di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua adalah perintah untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Hud, di dalam surat Hud ayat yang ke-112 Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka hendak yang kau istiqamah, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ini perintah oleh khitab dari Rasul wa ummati. Perintah ini kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dan tentunya juga kepada umatnya, kepada kita semua. Perintah dari Allah untuk istiqamah. Hendak yang kau istiqamah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Sehingga disebutkan bahwasanya yang namanya istiqamah itu mesti terkait dengan tiga hal, yaitu lillahi wabillahi wafillah. Istiqamah itu harus lillah, harus billah, dan fillah. Apa maknanya istiqim, istiqamah itu lillah? Yani semata-mata ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Apa billah? Yani istiqamah itu seorang bisa melakukan dengan billah, yang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fillah? Fillah yakni yang namanya istiqamah itu adalah di atas iman kepada Allah, di atas agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istiqamah yang kita diperintah dengannya, kata Imam Nawawi rahimahullah, qala ulama, al-istiqamah itu adalah luzumu ta'atillah. Ya, seorang terus konsisten, terus ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, istiqamah itu yakni an yathbut al-insan ala syari'atillah. Istiqamah itu ini seorang terus sahabat, iya, kuat, kokoh, tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullah, istiqamah yakni suluk siratul mustaqim. Iya, menempuh siratul mustaqim, wa huwa dinul qawim, yaitu agama yang lurus, agama Islam ini, dengan min ghairi ta'wijin yumnatan aw yusrah, tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yashmulu dzalika, dan ini mencakup semua, fi'lut tha'ah, melakukan ketaatan kepada Allah, wa tarkal manhiyat, istiqomah itu dengan seorang terus melakukan ketaatan semuanya yang lahir dan batin, ya, dan juga meninggalkan larangan. Dan itu semua harus tadi lillah wa billah wa fillah. Ketika seorang ya melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, itu lillah, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa billah, dengan senantiasa minta pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fillah, dan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan billah rahiman rahimakumullah, dari sini disebutkan para ulama kita, iya, min ahammi al-umur, iya, di antara perkara yang paling membantu untuk seorang bisa istiqamah adalah talabul ilmi syar'i. Iya, dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istiqamah itu adalah seorang di atas ketaatan, ikhlas lillah karena Allah, wabillah, dengan senantiasa minta tolong kepada Allah, wafillah, dan senantiasa di atas agama Allah, syariat Allah. Tidak mungkin dia tidak tahu, tidak mungkin dia tahu mengetahui syariat Allah, mana perintah, mana larangan, mana taat, mana maksiat, kecuali dengan al-ilmu syar'i. Khamilah rahimah rahimakumullah, di antara yang menunjukkan pentingnya istiqamah, sampai-sampai seorang sahabat yang mulia ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul fil Islam qaulan, ucapkanlah kepadaku satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, dan tidak akan aku tanyakan kepada selain engkau, minta wasiat, bimbingan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingnya dengan menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah olehmu, amantu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, kemudian dengan kau istiqamah, istiqamah di atas iman. pesan khusus ya untuk istiqomah. Katakan amantu billah, kemudian sumastaqim. Wallahu rahimana rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan pentingnya al-istiqamah adalah sekian fadilah, sekian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya istiqamah itu adalah sebab, di antara sebab seorang mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan menjelang akhir hidupnya. Di saat sebagian orang merasa sedih, merasa susah ketika hendak berpisah dengan dunia, seorang yang istiqamah, dia akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan. Iya, di dalam surat Fussilat di ayat yang ke 30 sampai 31 dalam surat Fussilat, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ya, ini sekali lagi menunjukkan yang namanya istiqamah itu harus terkait dengan tiga hal. Harus lillah, semata-mata ikhlas karena Allah, wa billah, minta pertolongan Allah untuk bisa istiqamah. Sehingga disebutkan juga pada para ulama kita, ya, min ahamil umur, di antara perkara penting yang yu'in al istiqamah, membantu al istiqamah adalah doa. Ya, selain talabul ilmi agar tahu mana halal, mana haram, mana taat, mana maksiat, juga adalah doa. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikkan kalbu, kokohkan ya kalbuku di atas ketaatan kepadamu. Doa. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang bolak-balikkan, yang malingkan kalbu, sarrif qalbi ila ta'atik, palingkanlah kalbuku untuk senantiasa ya melakukan ketaatan kepadamu. Minta tolong ketika berbuat taat. Di antara wasiat yang sampai ya Rasul kepada sahabat, sampai kepada kita, ya, ucapan beliau kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, uhibbuka fillah, la tada'anna dubura kulli salatin, ya, janganlah engkau tinggalkan setiap akhir salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Minta tolong, minta bantuan. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan bisa bagus dalam ibadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Juga disebutkan oleh para ulama kita tentang rahasia satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kata para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, iya, dalam ayat ini kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Padahal di awal-awal kita belajar tauhid, di usul salatah misalnya, di salah satu usul. Ya, kita dapatkan dalam awal-awal kita belajar tauhid, ketika kita belajar tentang macam-macam ibadah, anwa' ibadah, kita dapati bahwasanya di antara macam ibadah adalah apa? Al-isti'anah, adalah isti'anah. Isti'anah, minta tolong kepada Allah, adalah di antara macam ibadah. Iya. Di sini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta tolong. Padahal isti'anah adalah bagian daripada ibadah. Berarti dalam pembahasan yang lebih khusus disebutnya para ulama, berarti ini adalah ataf, sesuatu yang khas, yang khusus kepada yang am, kepada yang umum. Ibadah itu umum karena banyak macamnya. Isti'anah itu khusus, satu di antara macam ibadah. Ini masuk ke dalam bab ataf, sesuatu yang khusus kepada yang umum. Menunjukkan yang pertama adalah pentingnya isti'anah. Pentingnya isti'anah. Ketika diataf, digandengkan sesuatu yang khusus kepada yang umum, ini menunjukkan ada sesuatu yang penting pada yang khusus yang sedikit disebutkan secara khusus. Iya, saya contohkan dalam yang ayat yang lain, misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sifat-sifat orang beriman di awal surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Namun di akhir sebutkan di antara sifat orang beriman adalah orang-orang beriman kepada perkara ghaib. Ketika menyebutkan di akhir-akhir sifat orang beriman, Allah menyebutkan dan mereka juga sifatnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang beriman juga tandanya adalah mereka orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, adanya akhirat. Padahal akhirat itu termasuk satu pembahasan perkara ghaib. Tapi sebutkan khusus masalah akhirat. Kenapa? Karena iman kepada akhirat itu satu perkara yang sangat penting. Iya, disebutkan dalam tafsir Sa'di dan yang lainnya. Dengan inilah seorang bisa bersemangat beribadah. Dengan iman kepada akhirat, iya, seorang bisa apa namanya bersemangat beribadah, meninggalkan larangan, mengharapkan sesuatu yang ada di akhirat. Asyahid ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika sesuatu yang khusus diatafkan, digandengkan kepada sesuatu yang umum, ini menunjukkan yang khusus punya kelebihan, sesuatu yang penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kenapa? Karena isti'anah kepada Allah itu adalah punya derajat yang tinggi. Iya, dan yang kedua kata ulama kita, ini juga menunjukkan bahwasanya ibadah kepada Allah itu butuh pertolongan darinya. Iya, butuh kita minta tolong kepadanya. Sehingga ketika muadzin memanggil kita, hayyalas shalah, hayyalas shalah. Iya, hayyalal falah, hayyalal falah. Apa jawaban kita? Hah? La haula wala quwata illa billah. Iya, tidak ada yang bisa menjadi sebab utama kita berangkat ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya kembali ke masalah, iya, bahwasanya istiqamah untuk seorang taat kepada Allah itu butuh tiga hal. Dia harus ikhlas billah, dan harus minta tolongan kepada Allah wabillah, dan juga harus apa? Fillah, di atas syarat Allah, agama Allah. Sehingga harus dia belajar. Iya, harusnya talabul ilmi, ikhwanabillah rahimani, rahimakumullah. Ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Iya, setelah mengucapkan rabbuna Allah dan dia istiqamah di atas iman, di atas agama Allah, syariat Allah. Lalu terangkan apa faedah fadilahnya ketika seorang bisa istiqamah terus. Ingat tadi, istiqamah ini luzum taatillah, terus konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah sahabat an yasbutal insana ala taatillah ala syariatillah. Iya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun para malaikat. Di antara sebagian tafsir para ulama kita, yakni menjelang wafatnya, menjelang si insan ini berpisah dengan dunia, iya, menjelang wafatnya, meninggalnya, turun para malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, janganlah kalian takut dan jangan sedih. Di antara penafsiran yang ada, kata para ulama kita, Allah takhafu, yakni Allah takhafu, jangan takut apa yang akan datang. Dengan sebab keistiqomahan Anda di atas agama Allah ketika hidup, jangan takut dengan apa yang akan Anda hadapi nanti setelah wafat. Wala tahzanu, jangan sedih, yakni alama fat, alama mada, jangan menyedihkan apa yang sudah lewat di masa hidup. Ketika kau sedang di atas ketaatan kepada Allah, istiqamah, meninggal juga di atas istiqamah, jangan takut dan jangan sedih. Iya. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iya, dan bergembiralah engkau dengan sorga yang telah dulu dijanjikan kepada kalian. Ini di saat banyak orang gelisah, di saat banyak orang takut, iya, menjelang wafat, yang menjelang meninggalnya, seorang yang di atas istiqamah dihibur oleh para malaikat untuk jangan takut, jangan sedih, untuk gembira dengan sorga. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sekian keutamaan istiqamah. Maka kita berupaya untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah untuk istiqamah di atas agamanya. Dan tadi saya sebutkan di antara sebab istiqamah adalah al-hirs, ala talabil ilmi, semangat dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab istiqamah itu adalah, iya, seorang hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sekian poin yang penting terkait masjid kaum adalah untuk seorang menjauhkan diri dari sebab-sebab yang akan menggelincirkannya dari istiqomah. Menjauhkan diri sebab-sebab yang akan menjauhkan dia dari istiqomah, menghempaskan dia dari istiqamah. Di dalam surat Hud yang tadi saya baca, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil. Dalam surat Hud ayat yang ke-112 dan 113. Iya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dari kalimat wa man taba ma'ak, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada dua faedah penting. Yang pertama, yang namanya teman, sahabat, itu mesti ada kekurangan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza radda iya munazzahan min kulli 'aibin fa innaka lam tajid." Iya. Kalau kamu mencari seorang teman sahabat yang munazzahan min kulli 'aib, yang bersih dari semua celah, kamu tidak akan mendapatinya. Enggak mungkin kamu dapati seorang yang sempurna. Mesti ada kekurangan, ada celah padanya. Subhanallahi rahimahullahu taala. Iya, ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mukminin. Atau al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Hadis al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu itu dengan mu'min yang lain seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dha. Sebagiannya iya, menguatkan yang lain. Iya, di antara faedah yang beliau sebutkan ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya mesti setiap masing-masing kita punya kekurangan. Sehingga yang kedua, ketika kita mengakui diri kita ada kekurangan, teman kita ada kekurangan, iya, maka sikap seorang mukmin itu adalah berupaya menutup kekurangan masing-masing. Sehingga apa kata Rasul? Ya syuddu ba'duhu ba'dha. Iya, yang satu punya kelebihan ini, kekurangannya itu. Tapi yang teman yang satu, masya Allah, bisa menutupi kekurangan yang tadi itu. Tapi dia ada kekurangan yang lain. Teman yang ketiga bisa mengurangi kekurangan dia. Sehingga kuatlah satu masyarakat, satu komunitas dengan adanya ta'awun di antara mereka, saling menutupi. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wa man taaba ma'ak. Ini penting. Di antara sebab seorang bisa istiqomah itu adalah ketika memiliki teman-teman yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang baik. Iya, teman-teman yang senantiasa ketika salah segera rujuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau mencari teman yang enggak punya salah, enggak akan dapat. Tapi yang terpenting adalah punya teman yang ketika dia keliru, dinasihati, rujuk. Seorang teman ketika salah, ditegur, terimalah hak. Ketika terjatuh ke dalam dosa, tergelincir, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa man taaba ma'ak. Sini juga kata para ulama kita, di antara sebab terpenting seorang bisa istiqomah adalah ketika berada di tengah-tengah bersama orang-orang yang baik. Mujalasah as-salihin. Mujalasah as-salihin. Mujalasah al-akhyar. Duduk berteman dengan orang saleh, dengan orang baik, itu sebab terpenting seorang bisa istiqomah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Ketiga, diperintah istiqamah, dilarang untuk berbuat tagha. Wala tatghaw. Jangan kalian berbuat tagha atau tughyan, jadi mujawazah al-had. Melampaui batas. Disebutkan di antara yang saya baca dua penafsiran terkait dengan hadis ini, dengan ayat ini. Penafsiran yang pertama di antara yang wala tatghaw yani la tujawizu al-had. Yani la ta'sauni, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dan jangan berbuat maksiat, jangan melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Sekali sini wa fil rahimakumullah menunjukkan di antara perusak istiqamah adalah ad-dun. Di antara perusak istiqamah adalah perbuatan-perbuatan dosa. Istiqomahlah, wala tatghaw, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, karena itu adalah perkara yang merusak istiqomah. Iya. Dan di antara perkara yang harus kita sadari, hawana fil rahiman rahimakumullah, disebutkan di sebagian penjelasan yang kadang merusak istiqomah seseorang itu adalah ketika terjatuh ke dalam al-israr ar-saghair, terus menerus tidak pernah istighfar, tidak pernah bertaubat, tidak pernah minta ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa kecilnya. Kalau perbuatan syirik, alhamdulillah mudah-mudahan dia terhindar darinya. Perbuatan-perbuatan dosa besar juga berusaha dia menjauhinya. Dan ketika terjatuh, na'udzubillah, segera bertobat. Tapi betapa banyak dosa-dosa kecil dilakukan, menumpuk, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa apapun modelnya, apapun jenisnya, itu akan mendatangkan titik hitam di kalbu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya, akan di titik hitam di kalbu seseorang karena sebab yang dilakukan olehnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini, innal abda idza aznaba nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba apabila berdosa di titik hitam di kalbunya. Fa in taaba, kalau dia taubat, saqala qalbu, kembali bersih kalbunya. Wa in zada zada, tapi kalau nambah dosa akan nambah hitam. Hatta ta'du qalbu, hingga titik hitam yang meliputi memenuhi kalbunya. Itulah yang disebutkan dalam ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saghair. Padahal kata seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau seorang terus-menerus melakukan yang numpuk. Iya, as-saghair akan nyeret seorang untuk melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqlu. Penafsiran yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimani, wala taqlu. Jangan kalian gulu. Di antara perusak istiqomah adalah gulu. Gulu. Iya, melampaui batas dalam memuji, melampaui batas dalam mencela. Gulu yang menjerumuskan khawarij dalam kebidahan mereka. Gulu yang menjerumuskan sufiyah di agama mereka. Iya, gulu. Termasuk pada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Dalam ta'assub kepada gurunya. Gulu juga sebab yang merusak istiqamah. Kemudian di ayat yang berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Inna huwa ta'maluna basir, di ayatnya. Kemudian ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Iya. Sehingga karena sebab kalian condong kepada mereka, di antara bentuk kecondongan adalah ridha dengan perbuatan mereka. Di antara bentuk kecondongan kepada mereka adalah berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Iya. Karena kalau kamu condong kepada mereka al-zalimi, disebutkan dalam sebagian tafsir di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah, masuk dalam mana ayat ini tentunya adalah ahlul ahwa wal bid'ah wal usah. Iya. Ahlul ahwa wal bidah dan orang-orang maksiat. Ketika kamu berteman dengan mereka, condong kepada mereka, maka kamu akan terkena api neraka. Sehingga ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, saya tutup ayat ini menunjukkan di antara sebab, di antara perusak istiqomah itu adalah musahabatul asrar, adalah berteman dengan orang-orang jelek. Mujalasah alil ahwa wal bid'ah wal hizbiyin wal usah, duduk-duduk berteman dekat, bersahabat, berteman dengan ahlul ahwa wal bid'ah hizbiyin, pelaku maksiat, itu adalah termasuk yang akan merusak istiqamah. Namallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.